بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Hari ikhwatu fillah, siokiannya pagi hari ini yang menyampaikan materi Al-Ustaz Rahmat radhiyallahu taala, berhubungan beliau tidak hadir karena ada uzur dan bertepatan saya pada hari ini ya bersama-sama jemaah diminta untuk menggantikan beliau. Pada hari ini kita akan membacakan kitab yang begitu agungnya, tentunya tak akan selesai. Kitab yang ditulis Imam Al-Qayyim rahimahullah berjudul Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimat Tayyib. Kitab ini ya, kalau diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, Al-Wabilus Sayyib, hujan yang lebat, Minal Kalimat Tayyib, daripada kalimat-kalimat yang baik, berisikan tentang keutamaan zikrullah Tabaraka wa ta'ala. Kita akan baca sebagaimana Allah mudahkan bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Beliau berkata, dengan nama Allah, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan biasa para pengarang kitab memulaikan dengan bismillah, mengambil keberkahan daripada nama Allah, mengikuti Al-Quran Al-Karim yang memulai setiap surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, padanya ada tiga nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Ar-Rahman Ar-Rahim, kedua-duanya terambil daripada sifat rahmat. Yang satu lebih luas dari yang lain. Ar-Rahman lebih luas rahmat Allah dibandingkan Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman, rahmat Allah mencakup alam semesta, mukmin dan kafir, munafik dan fasik. Tapi Ar-Rahim, rahmat Allah yang dikhususkan kelak di negeri akhirat kepada orang-orang beriman. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Al-Aliyil Azim, dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Pengarang berserah diri kepada Allah ketika menulis kitab ini. Begitulah selayaknya hamba manusia senantiasa berserah diri kepada Allah, karena tak ada daya dan upaya kita yang mampu kita lakukan, tidak ada kekuatan kecuali dengan taufik Allah semata. Allah subhanahu wa ta'ala al-mas'ulul marju al-ijabah an yatawallakum fid dunya wal akhirah. Dialah Allah tempat kita meminta, memohon, berharap agar Allah kabulkan doa-doa kita. Semoga Allah yatawallakum fid dunya wal akhirah, menjadi wali kalian di dunia dan di akhirat. Makna menjadi wali kalian yang memelihara kalian, menjaga kalian, menolong kalian di dunia maupun di akhirat. Wa an yusbigha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Sebagaimana kita berharap agar dia Allah senantiasa menyelimuti kita dengan segala macam nikmatnya, menutupi kita dengan segala macam nikmatnya, nikmat yang zahir berupa ya nikmat kesehatan, nikmat ya makan, minum, tempat tinggal dan seterusnya yang tampak oleh kita, nikmat anak, nikmat istri, nikmat harta, wa batinatan, dan menyelimuti kalian dengan nikmat yang tersembunyi seperti nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat takwa kepada Allah, merasa dekat dengan Allah, bergantung hanya kepada Allah dan semacamnya. Wa an yaj'alakum mimman idza an'ama 'alaihi syakara. Semoga Tuhan yang kita harap tadi menjadikan kalian tiap-tiap kala diberikan olehnya nikmat menjadi orang yang bersyukur. Setiap hari nikmat datang kepada kita, banyak yang lepas dari kesyukuran. syukur kita kurang, nikmat Allah berlimpah ruah tak pernah kurang. Yang kurang adalah syukur. Wa idza butliya sabar, semoga Dia yang kita harap selalu menjadikan kalian dan kita semua jika mendapatkan ujian termasuk ke dalam golongan orang yang bersabar. Wa idza adznaba istaghfar. Dan semoga Allah menjadikan kalian daripada golongan orang-orang yang jika berdosa, bersalah, beristighfar. Fa inna hadhihi al-umur ath-thalathata 'unwanu sa'adati al-'abdi. Sesungguhnya tiga perkara ini adalah ciri-ciri kebahagiaan hamba. Apa tiga perkara tadi? Jika diberikan nikmat bersyukur, jika diuji dengan segala yang tidak kita senangi, kita bersabar, dan jika tergelincir berdosa, beristighfar. Inilah tanda keberuntungan hamba. Hamba yang tak beruntung alias merugi adalah hamba yang tidak terwujud dalamnya tiga hal ini. Diberi nikmat, dia kufur. Diberi ujian, dia tak bersabar. Jika berdosa dan tergelincir dalam maksiat, tak bertobat. Inilah ciri-ciri orang yang celaka binasa. Kehidupan ini akan senantiasa ya berputar di antara kesenangan dan kesusahan. Kata orang, hidup itu bagaikan roda pedati, terkadang di atas, terkadang di bawah. Terkadang Anda di atas dengan kekuasaanmu, dengan harta bendamu. Terkadang besok engkau di bawah. Tak ada harta, tak ada benda, tak ada kekuasaan. Hilang harta, hilang kekuasaan, hilang jabatan. Hari ini engkau di atas dalam keadaan sehat walafiat, bergerak tanpa batas, berjalan tanpa batas. Semua mampu kau lakukan. Esok atau lusa engkau sakit, menderita di rumah, tak bisa bergerak, gerakanmu pun terbatas. Ya, begitulah kehidupan. Hari ini engkau di atas, engkau senang, ya, tertawa-tawa. Besok engkau di bawah, menangis, merintih, menjerit. Begitulah seni kehidupan ini. Ritmenya diatur demikian, naik dan turun. Agar kita tahu kita ini hamba. Kalaulah tak ada penderitaan, semua kita akan menjadi Fir'aun, menjadi Qorun. Tapi diberikan Allah penderitaan agar kita tahu kita ini naif, hamba, terbatas dengan segala macam bentuk ketentuan takdir ilahi. Dengan berbagai macam penderitaan itulah kita ditempa dan dibentuk untuk bersyukur kepada Allah. Ya, agar dapat bersabar dengan segala macam ujiannya. Dan dalam kehidupan ini, ya, untuk mencapai kesenangan, terkadang manusia lalai, melanggar rambu-rambu Allah, kadang berbuat maksiat, menipu untuk mendapatkan kesenangan, mencuri, mencopet, korupsi, ya, untuk meraih kesenangan syahwat. Kadang-kadang manusia berzina, ya dan billah, berselingkuh, ya. Kadang-kadang gara-gara penderitaan yang bersangatan, orang berbuat maksiat. Kefakiran yang mendera membuat orang akhirnya nekat, kadang mencuri, dan seterusnya. Yang jelas, baik dalam keadaan senang, atau karena kesenangan, atau karena kesusahan, orang bisa tergelincir ke dalam dosa. Maka tatkala dia tergelincir ke dalam dosa, wajib bagi dia segera beristighfar. Tatkala dia menerima kesenangan, hendaklah dia bersyukur. Tatkala diuji dengan segala macam kesulitan, hendaklah dia bersabar. Itulah tiga ciri-ciri keberuntungan. Wa alamatu falahihi fi dunyahu wa ukhrahu. Inilah tiga tanda-tanda keberuntungan dunia akhirat. Wa la yanfaku 'abdun anha abadan. Tak akan mungkin hamba lepas daripada tiga keadaan ini. Tak mungkin. Pagi hari ini kita sedang bersenang karena kita dapat hadir di masjid, dapat salat subuh, dapat mendengarkan kajian. Mungkin besok lusa kita bersedih, terhalang salat jemaah, sakit perut, cedera di rumah, lama di kamar mandi, ya, mau datang kajian terhalang kesibukan dengan segala macam bentuknya, ya, tak akan pernah lepas daripada tiga unsur ini. Fa innal abda da'imut taqallub baina hadhihi al-atbaq ath-thalath. Hamba itu senantiasa dalam keadaan, ya, akan merasakan satu daripada tiga perkara ini. Al-awwal, yang pertama, ni'amun minallahi ta'ala tataradafu alaih. Yang pertama adalah nikmat yang datang dari Allah, yang datang silih berganti. Ya, nikmat harta yang datang silih berganti, nikmat anak, nikmat istri, nikmat kesehatan. Faqayduha asyukru, maka mengikat nikmat ini agar tak lepas, hendaklah disyukuri. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum, kalaulah kalian bersyukur pastikan ku tambah. Banyak nikmat dari kita yang lepas karena tidak kita syukuri. Seharusnya akan bertambah-tambah nikmat tatkala dia kita syukuri. Wa huwa mabniyun ala thalathati arkan, dan nikmat syukur ini dibangun atas tiga pilar. Al-i'tirafu biha aw batinan, pertama, syukur itu akan benar menjadi suatu bentuk kesyukuran dibangun dari tiga pilar. Pertama, hamba benar-benar mengakui itu semua nikmat datang dari Allah. Bukan karena pintarnya dia, pandainya dia. Kita dapat nikmat bukan dengan gelar. Banyak orang gelarnya tinggi-tinggi, S1, S2. Rezeki dunianya sempit. S3, kadang S1 banyak ngojek, S1 insinyur ngojek, ya, bukan itu yang menandakan rezeki seseorang. Banyak orang tak sekolah tinggi-tinggi, nikmat dunianya berlimpah, ya, karena itulah kita harus meyakini semua nikmat itu kita peroleh dari Allah, karena rahmatnya bukan karena kepintaran kita, kepandaian kita. Al-i'tirafu biha batinan wa at-tahadduthu biha zahiran. Yang kedua, membincangkan nikmat tersebut. Memuji Allah dengan segala macam pujian-pujian sebagai Tuhan pemberi nikmat. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah Tuhan pemberi nikmat. At-tahadduthu biha. Kata Allah, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat yang disyukurkan Tuhanmu kepadamu, hendaklah engkau bincangkan. Permalumkan kepada manusia, itu semua datang dari Allah, bukan darimu. Ucapkan kesyukuran kepada Allah, jangan lupa daratan. Yang ketiga, وَتَصْرِفُهَا فِي مَرْضَاتِ وَلِيِّهَا وَمُسْدِيهَا وَمُعْتِيهَا. Yang ketiga, berupaya untuk menggunakan segala macam bentuk nikmat tersebut dalam rangka mencari keridhaan pemberi nikmat, pemilik nikmat, Allah Jalla wa'ala. Inilah yang ketiga. Diberikan nikmat kesehatan, jadikan untuk mencari ridha Allah dengan kesehatan, menyambung silaturahmi, ya, datangi kajian, mengerjakan ibadah yang Allah wajibkan, menjaga salat dan seterusnya. Jadikan semuanya. Fa idza fa'ala dzalika faqad syakaraha. Jika seseorang mampu melaksanakan hal ini, yang tiga ini, meyakini nikmat dari Allah, bertahadduts membicarakan nikmat tersebut bahwasanya semua datang daripada Allah. Ketiga, menjadikan semua nikmat sarana berbuat taat dan ceritanya, maka berarti dia benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'at taqsiri fi syukriya, meski kita pastikan bahwasanya tak pernah sempurna syukur kita kepada Allah Jalla wa ala. Tak sebanding nikmatnya dengan syukur kita yang sebegitu minimnya. Atsani, yang kedua, mihanun minallahi taala, yang akan senantiasa menghampiri manusia setelah nikmat adalah mihan. Mihan maknanya adalah berbagai macam penderitaan, cobaan, ujian yang tidak disenangi hamba. yabtalihi biha, dengan hal itulah Allah menguji hamba. Menguji hamba dengan berbagai macam bentuk penderitaan itu. Fa farduhu fiha as-sabr wa at-tasalli. Maka kewajiban seseorang ketika datang kepadanya ujian tersebut, musibah, penderitaan, hendaklah dia bersabar, berupaya menghibur dirinya sendiri. Wasabru habsun nafsi 'an at-tasakhkhut bil maqdur. Sabar itu hakikatnya adalah menahan diri untuk tidak merasa kesal, marah dengan apa yang telah digariskan Allah berupa takdir. Itu hakikat sabar. Menahan hati untuk tidak kesal. Wa habsul lisani 'anil syaqwa. Menahan lidah untuk tidak mengadu kepada makhluk. Ya. Mengadunya hanya kepada Allah. Berapa banyak manusia ketika datang padanya berbagai penderitaan hidup, ngadu ke manusia, melapor ke manusia, penuh media sosial dengan aduan-aduan orang atas musibah yang datang melandanya, tidak mengadu kepada Allah. Ya. Mereka mengadukan Allah, Tuhan yang pemurah lagi penyayang, ya, dengan segala macam ujiannya kepada makhluk yang bukan pengasih, bukan penyayang, yang lemah. Ya. Padahal kita disuruh mengadu kepada Allah, fafirru ilallah. Berlarilah kalian, merintihlah kalian, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Wahabsu al-jawarih anil ma'siyah. Yang ketiga, sabar itu hendaklah seseorang berupaya menahan anggota tubuhnya dari maksiat. Sebagian orang datang ujian malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-latmi, ya, tak sabar dia. Datang musibah, akhirnya dia tampar-tampar wajahnya. Wasyaqqis thiyab, dikoyak-koyak bajunya. Wa nadfi syari, dia tarik-tarik rambutnya. Wa nahwi, dan semacamnya. Ini menunjukkan dia tak siap menerima musibah. Famadaru sabri ala hadhihi al-arkani thalatha. Maka berputarnya poros sabar itu di atas tiga hal ini. Ya. Keyakinan itu semua datang daripada Allah Jalla wa'ala, yang dia terima dengan kerelaan hatinya, karena yakin daripada Allah. Dan dia tahu Allah itu adalah Tuhan yang maha bijaksana, di antara namanya Al-Hakim. Manalah mungkin Allah ingin menzalimi kita dengan musibah tersebut? Tidak. Ya, tak mungkin Allah ingin menghancurkan kita. Tidak. Dia tahu dan dia maha pengasih, lebih daripada kasih ibunda kita kepada kita, lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Jalla fi'ula. Mengapa kita harus, ya, berkeluh kesah padahal dia yang telah menggariskan hal tersebut, dan dia Tuhan pengasih lagi maha penyayang. Ya. Kemudian menahan lisan daripada segala macam ucapan-ucapan tak baik. Ya, menghujat takdir. Kemudian menahan seluruh anggota tubuh untuk tidak, ya, bermaksiat tatkala datang musibah. Menunjukkan kesabaran yang habis. Fa idza qama bihi al-'abdu kama yanbaghi inqalabat al-mihnatu fi haqqihi minha. Jika hamba mampu melakukan semua di atas, ya, tiga hal ini dilakukannya, datang padanya musibah ujian, dia terima dengan hati yang lapang, dia tahan dirinya, lisannya daripada kejelekan perkataan, dia tahan anggota tubuhnya daripada segala macam kemaksiatan, berubahlah penderitaan itu, ujian itu, ya, menjadi sesuatu nikmat. Nikmat apa? Ini mendapat ganjaran pahala. Nabi mengatakan, jika Allah mencabut nyawa seseorang, ya, yang dicintai oleh seseorang, kemudian dia ridha kepada Allah, dia pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Disebut dengan nama rumah pujian. Jadilah sesuatu musibah menjadi ya, keberuntungan baginya karena dihadapi dengan sabar. Ya, bertambahlah derajatnya. Penyakit yang datang mendera dihadapi dengan kesabaran. Berubahlah hari-harinya yang dia merenggang, ya, nyawa dengan penyakitnya menjadi hari-hari penghapus dosa-dosanya, pengangkat derajatnya. Kalaulah sekiranya tidak diuji dengan penyakit, mungkin dia masuk neraka karena tak pandai bersyukur. Dengan adanya penyakit, terangkat derajatnya. Jadilah baginya hal itu sebagai bentuk keberuntungan. وصار المكروه محبوبا, maka sesuatu yang hukum asalnya dibenci manusia, makruh, menjadi mahbuban, ya, menjadi sesuatu yang disenangi. Itulah dampak daripada sabar. Lihatlah kesabaran Yusuf, ujungnya adalah kebaikan. Ya, disakiti oleh saudara-saudaranya, ya, dibenci saudara-saudaranya, tak cukup sampai di situ, dibuang saudara-saudaranya, dicampakkan ke dalam sumur, dipisahkan dari orang tua yang dia cintai, sendiri dalam sumur yang begitu gelap. Kemudian diambil oleh para kafilah, dijadikan budak, dijual beli sebagai budak. Kemudian penderitaan. Subhanallah, bekerjalah dia dengan salah seorang pembesar istana. Tumbuh dan besar dia semakin gagah, ganteng, cakep. Ya, ujian penderitaan berubah menjadi ujian syahwat. Tergila-gila sang istri pembesar kepada Yusuf. Istri masih muda, istri masih cantik, ya, kaya raya. Disebutkan dalam periwayat, memang suaminya tak mampu mendatangi istrinya. Ya, diuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wanita. Tentunya ujian yang kedua lebih dahsyat daripada yang pertama. Yang pertama Yusuf tak bisa menghindar, yang kedua ujian besar antara melakukan atau tidak. Dia punya pilihan, dia pilih tidak melakukan. Selamat Yusuf daripada ujian. Baru selamat daripada ujian, datang lagi ujian berikutnya. Difitnah. Difitnah wanita ini, dia ingin memperkosa dirinya. Subhanallah. Ya, selamat lagi dari ujian fitnah. Ada saksi. Baru selamat daripada ujian fitnah, datang ujian. Jika pertama satu perempuan, sekarang semua perempuan istana tergila-gila dengan Yusuf. Dibuat jamuan, diundang. Semuanya melihat Yusuf dengan ketampanannya, semua gila dengan dia. Histeris melihat dia. Semua berkata dengan takjub, ini bukan manusia, ini malaikat. Semua mengejar Yusuf. Semuanya orang-orang istana, orang kaya. Tak ada si pejabat yang jelek-jelek. Subhanallah. Tak ada. Orang kaya itu gampang mendapat yang cantik-cantik. Ya. Semua cantik-cantik. Ya. Allahu Akbar. Yusuf tak tahan. Andai kata berlama-lama dalam ujian itu. Mengadulah dia kepada Allah. Ya Allah, lebih baik aku masuk penjara saja. Dijerumuskan dalam penjara tanpa proses bertahun-tahun. Bid'ah sinin. Lebih dari 7 tahun. Ya. Dalam penjara tanpa proses, tanpa ada kesalahan. Hakim tahu dia itu lepas diri daripada kesalahan. Tak ada salahnya. Tapi tetap dimasukkan. Di penjara. Ujian demi ujian. Di sana dia berdakwah. Sampai akhirnya datang masanya Allah mengangkat derajatnya. Ketika raja bermimpi, tak ada yang bisa mentakwilkan kecuali Yusuf. Dari situlah mulai naik bintangnya. Sampai akan menjadi raja yang menjadi orang terdekat dengan raja. Kepercayaan raja. Subhanallah. Ya. Akhirnya sujud kepadanya abang-abangnya. Allahu Akbar. Dan dalam agama mereka, agama sebelum kita, dibolehkan sujud kepada orang lain. Sujud semuanya. Abang-abangnya. Saudara-saudaranya. Kepada Yusuf. Dikatakan dalam beberapa riwayat, ya, mati istri wanita yang tergila-gila kepadanya. Afwan, mati suaminya. Suaminya menteri. Yusuf menunjuk, raja menunjuk Yusuf sebagai pengganti pria tersebut. Subhanallah. Akhirnya raja menyuruh Yusuf untuk menikahi istrinya pula. Dalam beberapa riwayat, yang itu dari Israiliyat. Wallahu ta'ala alam kebenarannya. Akhirnya menikahlah Yusuf dengan perempuan yang dahulu tergila-gila dengannya. Kata Yusuf, ini sekarang hari yang halal. Ya. Dengan penuh kemuliaan diri. Subhanallah. Itulah buah daripada kesabaran. Enak kita mendengarnya. Nikmat anda membincangkannya. Tapi tiba di awak, berat. Subhanallah. Enak kali Ustaz itu ceritanya. Ya, cerita. Tapi tiba di kita, benar-benar diuji. Subhanallah. Kadang kita tak sabar menghadapi anak, tak sabar menghadapi istri, tak sabar menghadapi ujian. Ya, Allahul Musta'an. Semoga Allah memperbaiki diri kita semua. Kemudian, wastahalatil baliyatu atiyah, berubahlah kesabaran tersebut menjadikan musibah menjadi satu anugerah. Wasar al-makruhu mahbuban, jadilah sesuatu yang jelek menjadi baik. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi liyuhlikahu. Hakikatnya Allah menguji hamba bukan untuk membinasakannya. Allahu Akbar. Bukan untuk mencelakakannya. Wa inna mabtalahu liyamtahina sabrah. Allah mengujinya untuk mengetahui tingkat kesabarannya. Wa abudiyatahu, bagaimana dia memperhambakan dirinya kepada Allah tatkala datang musibah. Fa inna lillahi ta'ala 'alal 'abdi 'ubudiyatan. 'Ubudiyat ad-dharra. Karena sesungguhnya Allah mewajibkan bagi hamba tetap menjadi hambanya, merintih, beribadah, menyembahnya dalam kondisi-kondisi sulit. Walahu 'ubudiyah 'alaihi fi ma yakrah. Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya agar tetap beribadah, menyembah Allah dalam segala sesuatu yang tidak dia sukai yang datang kepadanya. Kama lahu 'ubudiyah fi ma yuhibbu. Sebagaimana juga seorang hamba harus memperhambakan dirinya kepada Allah ketika menerima, menghadapi segala yang dia sukai. Wa aktsarul khalqi yu'tuna al-'ubudiyyata fi ma yuhibbun. Karena kebanyakan manusia, mereka itu mau menyembah Allah tatkala datang kepada mereka segala sesuatu kesenangan yang mereka sukai. Mau ya beribadah kepada Allah ketika datang kesenangan. Wasya'nu fi i'ta'il 'ubudiyyati fil makarih. Padahal hakikatnya ujian yang berat itu adalah ujian ketika datang menghampiri manusia segala yang tidak dia senangi. Itulah ujian. Anak yang tak turut, istri yang membangkang, ya, ekonomi yang melilit sempit, hutang keliling pinggang sampai ke leher mencekik. Banyak ujian. Tetangga yang jahil, ya, mertua yang tak bijak, orang tua yang macam-macam. Fafihi tafawutu maratibal ibad. Dalam menghadapi segala ujian yang tak disukai inilah akan bertingkat-tingkat tampak padanya siapa yang memang layak untuk naik tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian dalam dunia ini untuk menaikkan tingkat. Bayangkan antum tak ada ujian di sekolah. Tak tamat-tamat, tak berubah, TK terus. Tak berubah SD terus. Sudah 20 tahun pun SD terus. Adanya ujian naik tingkat. SD, SMP, SMP, SMU, SMU, kuliah. Semuanya ada ujian. Ya, semua ada ujian. Wabihasabihi kanat manaziluhum indallahi ta'ala. Dengan ujian inilah dalam menyikapi ujian tersebut akan bertingkat-tingkat hamba di sisi Allah SWT. Falwudu'u bil ma'il baridi fi syiddatil harri 'ubudiyah. Berwudu dengan air dingin. Ya, ketika udara bersangatan panasnya, itu adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Ya, yang kita sukai. Kenapa? Udaranya panas, airnya dingin. Kita pun berwudu. Tentu kita senang. Wa mubasharatu zawjatihi al-hasna allati yuhibbuha 'ubudiyah. Mendapat istri yang cantik, parasnya, elok rupanya, baik akhlaknya, yang dia cintai. Mencumbuinya juga adalah merupakan bentuk penghambaan kepada Allah tabaraka ta'ala. Wa nafaqatuhu 'alayha wa 'ala 'iyalihi wa nafsihi ubudiyah. Dia mengeluarkan segala daya upaya mencari nafkah untuk dirinya, anaknya, istrinya juga penghambaan kepada Allah. Hadza wal wudu'u bil ma'il barid fi shiddatil bardi 'ubudiyah. Ingat pula, berwudu dalam kondisi dingin bersangatan air dingin pun merupakan ujian yang dengannya seseorang memperhambakan dirinya kepada Allah. Ya. Pernah saya suatu ketika dalam musim dingin di Jepang, di Tokyo, berwudu, ya Allah, dingin luar biasa. Subhanallah. Dingin sedingin-dinginnya. Ya. Bagaikan berwudu dengan air es. Kita keluar, saya pakai jaket kulit tebal, celana tebal, masuk dari bawah celana, udara dingin, wallahi dingin bersangatan. Tak ngumpan jaket kulit. Subhanallah. Ternyata memang harus pakai celana panjang di dalam yang lekat, yang ketat. Subhanallah. Dingin. Bayangkan gimana kita harus berwudu. Ya, tatkala tak ada air hangat. Bagaimana kita harus mandi tatkala tak ada air hangat. Subhanallah. Maka ini adalah merupakan bentuk pengubudiyah, penghambaan. Kemudian wa tarkuhu al-ma'siyata allati ishtaddat dawa'i nafsihi ilaiha min ghairi khawfin min an-nasi ubudiyah. Ketika orang mampu meninggalkan kemaksiatan, ketika segala macam sarana ada di hadapannya, terhantar. Subhanallah. Dan begitu kuat keinginannya bermaksiat, tapi dia tinggalkan karena takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Sebagaimana Yusuf adalah ubudiyah, penghambaan. Ya, kita menghambakan diri kita kepada Allah dalam kondisi tersebut. Wa nafaqatuhu fi ad-dharra'i ubudiyah. Menafkahi dirinya, menafkahi anak istrinya dalam kondisi sempit, terjepit, juga penghambaan. Harus dia tanggung jawab kepada anak istrinya. Apapun dikerjakan selama halal adalah ibadah. Walakin farqun 'azimun bainal 'ubudiyataini. Tentunya ya, penghambaan kepada Allah dalam dua keadaan ini begitu menyolok perbedaannya. Satu dalam keadaan senang, satu dalam keadaan susah. Faman kana 'abdan lillahi fil halataini qa'iman bihaqqihi fil makruhi wal mahbubi fadzalika alladhi tanawaluhu qawluhu ta'ala alaysa Allah bikafin 'abda. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang mampu menjadi hamba dalam segala keadaan, dua keadaan tersebut, keadaan senang dan susah, mampu mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala, semua hak yang wajib ditunaikan, maka ya, dialah yang akan mendapatkan janji Allah dalam firman-Nya, alaisallahu bikafin 'abda. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-36, bukankah Allah yang akan mencukupi hamba-Nya? Oh, ternyata inilah rupanya, subhanallah. Ya, inilah rupanya balasan bagi setiap hamba yang benar-benar menjadi hamba Allah dalam segala keadaan, suka dan duka, tetap mengerjakan perintah Allah, tetap mengerjakan apa jadi itu Allah dalam segala keadaan. Dialah yang akan dapat janji Allah, Allah akan mencukupinya. Kalau tak kita dicukupi Allah, tak cukup-cukup kita. Alaisallahu bikafin 'abda. Bukankah Allah yang akan dapat mencukupi hambanya? Allahu Akbar. Wa fil qira'atil ukhra ibadah, ibadatan, ya. Alaisallahu bikafin 'ibadah. Bukankah Allah telah mencukupkan bagi hamba-hambanya peribadatan, penghambaan dalam dua keadaan? Wahuma sawa'un. Dan kedua-duanya sama. Jadi ada dua bacaan. Pertama, bikafin abdahu. Lainnya bikafin ibadatan. Ya. Afwan. Ibadahu. Jadi dalam riwayat abdahu, dalam riwayatnya ibadahu. Ya, yang pertama dengan mufrad. Ya. Yang kedua dengan jamak. Bukankah Allah mencukupi hambanya bi'abdihi. Bikafin abdahu. Dalam riwayatnya bikafin ibadahu. Dua bacaan. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Dalam bacaan lain, bukankah Allah mencukupi semua hamba-hambanya? Li'annal mufrad mudhafun. Ya. Fayan'umu umumal jam'i. Maknanya sama. Allah yang mencukupi satu orang hamba. Dan Allah mencukupi semua hamba-hambanya. Falkifayatu tammatu ma'al ubudiyati tammah. Maka Allah akan mencukupi hamba dengan sepenuh kecukupan. Ketika hamba benar-benar menjadi hamba Allah yang penuh pula. Ketika dia menjadi hamba Allah yang maksimal dalam dua keadaan. Sempurna penghambaannya dalam dua keadaan. Sempurna Allah mencukupinya. Wan naqisah ma'an naqisah. Semakin berkurang penghambaannya kepada Allah, semakin berkurang pula Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupinya. Andai kata ingin disempurnakan Allah subhanahu wa ta'ala kifayahnya, ingin sempurnakan Allah subhanahu wa ta'ala perlindungannya, kenikmatannya, sempurnakan pula penghambaan kepadanya. Semakin berkurang pula daripada Allah subhanahu wa ta'ala jaminannya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia puji Allah. Waman wajada ghaira dzalika falayalumanna illa nafsah. Barang siapa yang melihat dalam dirinya ada kebaikan, apa yang kita bincangkan semua di atas ada dalam dirinya, banyak-banyak puji Allah. Maksudnya barang siapa yang tatkala dia bersabar ketika diuji, bersyukur ketika dapat nikmat, beristighfar ketika dia berdosa, banyak-banyaklah puji Allah. Waman wajada ghaira dzalik, tapi yang mendapati bukan seperti itu keadaannya. Diuji kenikmatan, kufur. Lupa sholat, lalai sholat. Tak ingat lagi kajian. Tak ingat lagi keluarga. Ya. Diuji dengan penderitaan, kufur pula. Diuji dengan maksiat, tak mau beristighfar dan taubat. Fala yalumanna illa nafsaha. Jangan cela kecuali dirinya sendiri. Lanjutkan atau berhenti? Pertanyaan antum ini, lanjut atau berhenti? Lanjut atau berhenti? Ikhlas? Lanjut. Ana minum dulu. Wa haula'i hum ibaduhul ladzina laisa li'aduhi 'alim sultan. Mereka itu, maksudnya yang mengerjakan peribadatan penghambaan kepada Allah dalam segala keadaan sesuai dengan apa yang Allah ridai. Ya, dalam tiga keadaan ini dia sempurnakan apa yang Allah inginkan darinya. Diuji dengan berbagai macam bentuk ujian, bersyukur, penderitaan, bersabar, dosa, beristighfar. Merekalah hamba-hamba Allah yang tidak akan dapat ditaklukkan oleh iblis. Laisa li'aduhi 'alaihim sultan, musuh mereka syaitan tak akan mungkin menguasai mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna 'ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku iblis, engkau tak akan mungkin mampu menguasai mereka. Karena mereka menjadi hamba yang penuh milik Allah. Karena sebagian manusia jadi hamba Allah ketika kaya. Wajid kawan, kena banyak uang. Ketika miskin, hilang dari masjid, dicari. Banyak orang dicari, kehilangan dari masjid. Sehingga di masjid harus dibuat bacaan banyak-banyak. Dicari, kehilangan orang-orang ketika Ramadan. Hilang. Ya, menjadi hamba Allah ketika Ramadan. Lepas Ramadan jadi hamba syaitan dan hamba hawa nafsunya. Yang mampu menjadi hamba Allah dalam segala keadaan, mereka tak akan mungkin dikuasai iblis. Janji Allah. Walamma aduullah, walamma alima aduullah iblis, anna Allah Ta'ala la yusallimu ibadahu ilaihi wa la yusallitu alaihim qal. Tatkala tahu musuh Allah iblis, Allah tak akan mungkin menyerahkan hambanya agar digoda dikuasai iblis. Maka ketika itu iblis pun bersumpah. Fabi izzatika, demi kemuliaan wahai Tuhan, la uqwiyannahum ajma'in, akan kusesatkan mereka semua illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang selamat, yang kau selamatkan. Kita ini selamat karena Allah selamatkan. Kalau enggak habis, tak mungkin kita mampu melawan iblis yang tahu seluk-beluk kelemahan kita. Nenek moyang kita dia taklukkan, dikeluarkan dari surga, apalagi kita cucu-cucunya yang tak pernah tidur merancang bagaimana kita tersesat. Subhanallah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu. Dan sungguh iblis ya telah berhasil mewujudkan terhadap wali-walinya ya, sehingga mereka mengikuti iblis illa fariqan minal mu'minin. Iblis meyakinkan janji-janji yang palsu kepada manusia, akhirnya manusia mengikutinya kecuali fariqan minal mu'minin, sebagian, segelintir daripada hamba-hamba Allah yang beriman. Wa ma kana lahu 'alaihim min sultan, maka iblis tak punya kekuasaan untuk memperdaya mereka illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syakkin, agar kami mengetahui siapa mereka yang beriman dengan hari akhirat dengan siapa-siapa yang ragu dengan hari akhirat. Falam yaj'al li'aduwihi sultanan 'ala ibadihi al-mu'minin, Allah tak pernah berikan kekuasaan kepada musuh-musuh mereka, iblis menguasai mereka yang beriman. Fa innahum fi harzihi wa kala'atihi, fi hirzihi, sesungguhnya mereka senantiasa dalam naungan Allah, pemeliharaan Allah, wa hifdzihi, penjagaan Allah, wa tahta kanafihi, di bawah lindungan Allah. Wa in ightala aduhu ahaduhum, jadi hamba Allah yang sempurna dalam semua keadaan ini tak akan mungkin dapat dikuasai iblis selama-lamanya. Tetapi wa in ightala aduhu ahaduhum, kalaulah kadang-kadang iblis berhasil sedikit ya mengambil bagian kesalehan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mencuri bagian kesalehannya ya dengan kelengahan kelalaian, kama yaqtalul lisr rajulal ghafila, sebagaimana pencuri kadang-kadang dapat mencuri laki-laki yang lengah. Fa hadza la budda minhu, pasti akan terjadi. Maksudnya apa? Sekuat-kuat apapun kita sebagai hamba Allah, kadang-kadang lah datang kelengahan, datang kelalaian. Tatkala lalai, iblis berhasil mengambil bagian daripada ya kebaikan kita, akhirnya menjadi jelek. Kadang-kadang kita ini bukan malaikat, kadang-kadang lalai. Ketika lalai, iblis berhasil memperdaya kita. Dan ini perkara yang harus, tak mungkin selamat kita daripadanya. Ya, sehebat-hebat apapun orang menjaga hartanya dunia ini, kadang-kadang lupa, lalai dia. Ketika lalai, dicuri sama pencuri. Lianna al-'abda qad buliya bil ghafla wasyahwati wal ghadab, karena manusia memang Allah uji dengan sifat lalai, dengan syahwat, dan dengan emosi ghadab, kemarahan. Ya, dari tiga hal inilah dia masuk, lalai masuk dia. Berhasil dia gelincirkan kita, marah masuk dia. Berhasil dia gelincirkan kita. Ya, syahwat yang meledak, dari situ dia masuk. Wa dukhuluhu 'ala al-'abdi min hadhihi al-abwab ath-thalatha walau ihtaraza al-'abdu mahtaraza fala budda lahu min ghaflah wala budda lahu min shahwa wala budda lahu min ghadab. Dari tiga pintunya dia masuk. Ya, lalai, syahwat, marah, emosi. Sehebat apapun seorang hamba berupaya melindungi dirinya, menjaga dirinya, ya, tapi yang namanya hamba pasti kadang-kadang lalai. Kadang syahwatnya mendominan, kadang-kadang kemarahannya mendominan. Dari situlah masuknya. Ya, sampai di situ dulu. Tadi saya tak tahu apa aku sampaikan kepada mereka karena mendadak. Ini pengurus mentari aja nih. Tak, Ustaz, maju. Masuk anak ke dalam, apa yang aku baca ini? dapat anak kitab ini. Masya Allah. Kitab yang bagus sekali. Ya. Bagus sekali kitab ini. Mumtaz. Ini ada pula lagi suratnya. Surat cinta. Ustaz, tanya tentang hukum berlangganan internet pasca bayar. Apakah bisa disamakan dengan berlangganan listrik? Mana ada aturan denda apabila terlambat bayar tiap bulannya, ya akan di apa namanya didenda. Allah Ta'ala alam, para ulama bersisi tentang denda. Bolehkah membuat denda dengan uang, gharamah, ya anak santri karena melanggar buang sampah sembarangan didenda satu sampah 1000, itu contohnya. Ya, bolehkah membuat peraturan seperti ini? Denda. Ulama bersih sebagian mengatakan tidak, sebagian mengatakan boleh. Allah Ta'ala alam, saya condong kepada pendapat ulama mengatakan boleh didenda. Oleh karena itu, karena keterlambatan antum, risiko. Bayar denda. Allah Ta'ala alam. Nah. Dah, habis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.